ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوات الإيمان para pecinta Aliman TV dan radio Suara Aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini adalah pertemuan yang ke-37. Kita akan membahas insyaallah dua bab, yaitu tentang solat sunnah Rasulullah dan puasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai bab solat tatawwu'i fil bait. Bab solat sunnah di rumah. Bab solat tatawwu' fil bait. Bab solat sunnah di dalam rumah. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita kalau solat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Qala al-mu'allif, yakni pensyarah kitab ini, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan solatu tatawwu'i fil baiti afdalu min solatiha fil masjid. Solat sunnah di dalam rumah itu lebih utama daripada solat sunnah di masjid. Walau kana al-masjid ahad al-masajid al-thalatha allati yudha'af fiha ajrun. Meskipun masjid itu adalah salah satu dari tiga masjid yang paling utama yang dilipatkan pahala di dalamnya, seperti Masjidil Haram, seperti Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, meskipun demikian tetap lebih utama solat sunnah itu dikerjakan di dalam rumah. Jadi solat sunnah di dalam rumah itu lebih afdol, lebih utama daripada solat sunnah meskipun dikerjakan di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Karena solat sunnah itu tempat terbaik di dalam rumah. Berbeda dengan solat wajib, tempatnya harus di masjid. Wassalatu fil buyuti hayatun laha. Solat di rumah itu merupakan kehidupan. Membuat rumah itu hidup, membuat rumah itu bercahaya, membuat rumah itu sumringah, kata orang Jawa. Wa idza khalat min dzalika fahiya mayyitah. Tapi kalau di dalam rumah itu tidak ada solat sunnahnya, tidak pernah dipakai solat sunnah, tidak pakai dibaca Al-Quran di dalamnya, maka seperti rumah itu rumah mati, rumah yang redup, rumah yang gelap, tidak ada cahayanya. Walihada yustahabbu lil muslimi an yaj'ala solatahu annafilata fi baitihi. Maka dari itu dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjadikan solat sunnahnya di dalam rumahnya. Ammal fardu, adapun solat wajib atau solat fardu, fayajibu an yusalliyaha fil masajid ma'a jama'atil muslimin. Adapun kalau solatnya itu solat wajib, maka, atau solat fardu, seperti solat lima waktu itu, maka wajib dikerjakan di masjid bersama kaum muslimin. Nah, kemudian, apa sih manfaat sholat sunnah di rumah? Kenapa Rasulullah lebih menekankan sholat sunnah itu lebih baik di rumah? Kalau sholat wajib itu di masjid. Mengapa? Kita baca, wa min fawaidi sholatin nafilati fil baiti, di antara faedah-faedah mengapa sholat sunnah itu kok lebih baik di dalam rumah, annaha tuharrik fis sighar minal banin wal banat ar-rohba fis sholat. Supaya sholat di dalam rumah itu bisa memotivasi, menggerakkan anak-anak kita yang masih kecil ya untuk senang dengan sholat. Karena kalau anak-anak itu lihat ibunya sholat duha, anak-anak itu lihat ayahnya sholat duha, anak-anak melihat bapaknya bangun di tengah malam, ibunya bangun di tengah malam, sholat rawatib di rumah, itu anak akan terbiasa dengan suasana sholat tersebut. Sehingga tertanam dalam dirinya anak-anak itu kecintaan terhadap sholat. Ya. Dan juga dikatakan di sini, di antara faedahnya adalah mengusir asyayatin minal bait. Jadi mengusir syaitan-syaitan di dalam rumah. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, dipakai salat. Maka syaitannya akan pergi. Wa biha tahsulut tuma'ninatu fil bait. Dan dengan salat sunnah di dalam rumah itu akan didapat ketenteraman dan keteduhan dan kesantunan di dalam rumah. Teduh, adem, enak. Wal khairi wal barokah, dan rumah akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah karena sholat sunnah yang dikerjakan di dalam rumah. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa Aliman TV, sholat sunnah itu lebih afdolnya dikerjakan di kediaman masing-masing. Berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib, maka harus berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Begitu ya, wallahu a'lam. Oke, teman-teman, kita akan baca hadis yang pertama. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Abbas al-Anbari, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah ibn Shalih anil Ala ibn al-Haris an Haram ibn Muawiyah an ammihi Abdullah ibn Sa'ad qala. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Sa'ad. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi baiti was salati fil masjid. Sahabat Nabi ini bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah." Mohon maaf. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang sholat di dalam rumah dan sholat di masjid. Jadi sholat itu bagusnya di mana ya Rasulullah? Di rumah apa di masjid? Maka dijawab sama Rasulullah, Qattarama akroba baiti minal masjid. Wahai Abdullah bin Sa'ad, kamu tahu sendiri rumahku itu dekat dengan masjid. Nah, memang rumahnya Nabi kan berdampingan sama masjid. Engkau telah tahu betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Akan tetapi, aku sholat sunnah di dalam rumahku, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada aku sholat di masjid. Masjid Nabawi maksudnya itu. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, engkau tahu betapa dekatnya rumahku dengan Masjid Nabawi. Tetapi, seandainya aku sholat sunnah di dalam rumahku, itu lebih aku cintai daripada sholat sunnah yang aku kerjakan di Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi loh ya. Illa antakuna sholatan maktubatan, kecuali sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib, maka harus ke masjid. Tapi kalau sholat sunnah, maka lebih baik dikerjakan di rumah. Bahkan itu lebih baik daripada sholat sunnah yang dikerjakan di dalam Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. Kalau sholat sunnah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau berkata, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Ya, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Sesungguhnya seutama-utamanya sholat adalah sholat yang dikerjakan seseorang di dalam rumahnya. Jadi sebaik-baik sholat adalah sholat yang dikerjakan di dalam rumah, kecuali sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib itu baru harus dikerjakan di masjid bersama kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada hadis lagi, ya, an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang pertama tadi, ya, itu riwayat Imam Sahih Bukhari tadi yang pertama. Sekarang ada lagi hadis berikutnya, Bukhari Muslim juga. Kalau tadi yang pertama Bukhari, yang kedua Bukhari Muslim. Kita baca yang Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum." Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Ya, jadikan salat kalian itu di dalam rumah kalian. Jadi harus ada salat yang dikerjakan di rumah. Salat-salat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah. Fala tattakhiduha qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Enggak ada orang salat di situ, enggak ada orang baca Quran di situ. Maka jangan sampai rumahmu seperti kuburan. Supaya rumah kita tidak seperti kuburan, maka mari kita hidupkan sholat sunnah di rumah kita. Sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Itu kalau dikerjakan di dalam rumah, maka rumah akan hidup. Rumah akan bercahaya. Rumah akan berseri-seri. Rumah akan diberi oleh Allah tumaknina dan ketentraman. Tapi kalau rumah tidak pernah dipakai sholat sunnah, apalagi penghuninya semuanya suka main musik, suka lihat sinetron, suka main apa namanya gitaran, enggak pernah dipakai sholat, enggak pernah dipakai ngaji, enggak pernah dipakai baca Quran, itu rumah seperti rumah mati. Redup, gersang, padam, tidak ada cahaya. Nah, ini pentingnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita sholat sunnah di rumah. Ya. Wa biha tahsulut tuma'nina fil baiti, ya, wal khair wal barakah, supaya rumah itu mendapatkan ketentraman, keberkahan dan kebaikan. Maka perbanyaklah salat sunnah di rumahmu dan bacakan Al-Qur'an di rumahmu. Nah, itu tentang masalah salat para jamaah. Hadisnya cuma satu tentang salat di dalam rumah tadi, ya. Lah sekarang ada bab baru pada pertemuan kali ini, yaitu bab maja'a fi saumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang puasanya Rasulullah. Bagaimana sih puasa sunnahnya Rasulullah itu? Atau bab tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita baca bagaimana Rasulullah puasanya. Apa saja hari-hari yang Rasulullah puasa di dalamnya. Yang pertama, ikhwatal iman, hadis yang pertama mari kita baca. Ya, puasa, apa sih puasa itu? Puasa itu dari segi bahasa artinya menahan diri. Adapun dari sisi syariat, puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi niyata at-taqarrub wal ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud puasa adalah menahan diri dari apa saja yang membatalkan semenjak terbitnya min tulu'il fajri, semenjak terbitnya fajar adzan subuh sampai tenggelamnya matahari, niatnya beribadah kepada Allah. Itu puasa. Lah puasa ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Lalu bagaimana puasanya Rasulullah? Mari kita baca bersama hadis yang pertama dalam bab ini. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'idin qal haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abdullah ibn Syaqiq qal sa'altu Aisyata an siyami Rasulillah. Kata Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, aku mendatangi Aisyah dan bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah, an siyami Rasulillah, bagaimana sih puasanya Rasulullah itu? Qalat, maka dijawab sama ibunda Aisyah, kana yasumu hatta la naqul qad soma wa iftiru hatta naqula qad aftara. Jadi bagaimana puasanya Rasulullah? Kata Aisyah, dulu Rasulullah itu kalau puasa itu beliau terus menerus, seakan-akan beliau itu puasa terus. Tetapi kadang-kadang beliau itu enggak puasa terus sampai kita mengira bahwa Rasulullah enggak puasa lagi. Jadi maksudnya adalah ayastamirru shaiman fil ayyam hatta yaqula ba'duna li ba'din aw nuhaddisu anfusana ya anna Rasulullah ya madha istamarra shaiman. Jadi ketika ditanya wahai Aisyah, bagaimana sih puasanya Rasulullah itu? Beliau menjawab, Rasulullah itu kalau puasa terus menerus, seakan-akan Rasulullah itu puasa terus. Tetapi dalam beberapa waktu lagi, kadang-kadang Rasulullah itu berbuka terus, artinya enggak puasa. Sampai kami meyakini Rasulullah itu wis enggak puasa lagi karena buka terus-terusan. Ya, terus wa ma sama Rasulullah syahron kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan. Nah, perhatikan. Tidak pernah atau tidaklah Rasulullah puasa sebulan penuh semenjak tiba di kota Madinah kecuali bulan Ramadan saja. Nah, tidaklah Rasulullah puasa Ramadan penuh, tidaklah Rasulullah puasa satu bulan penuh kecuali apa? Puasa Ramadan semenjak tiba di Madinah. Semenjak Rasulullah tiba di kota Madinah, Rasulullah tidak pernah puasa genap satu bulan kecuali puasa Ramadan. Dan kalau sedang puasa sunnah, terus puasa sunnah. Ya seakan-akan, wah Rasulullah puasa terus nih gitu. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu tidak pernah puasa sampai seakan-akan Rasulullah tidak puasa lagi. Ya, itu artinya kadang Rasulullah puasa, kadang tidak. Kalau puasa, puasa terus. Kalau tidak puasa, tidak puasa terus. Nah, kecuali kalau Ramadan. Nah, kalau Ramadan itu penuh Rasulullah puasa sunnah. Puasa wajib ya. Kalau Ramadan wajib ya, mohon maaf. Kemudian berikutnya hadis yang kedua, haddatsana Ali ibn Hujr qal haddatsana Ismailu ibn Ja'far an Humaid an Anas bin Malik, dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, karena Anas bin Malik ini sejak kecil bersama Nabi menjadi pelayannya Rasulullah. Annahu su'ila an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah ditanya tentang bagaimana puasanya Rasulullah. Bagaimana sih puasanya Rasulullah? Maka dijawab sama Anas bin Malik, kana yasumu minasyahri hatta nara alla yuridu an yiftira minhu. Dahulu Rasulullah itu puasa satu bulan seakan-akan kita melihat Rasulullah enggak ingin, seakan-akan kita melihat kalau Rasulullah itu enggak ingin berbuka, pengennya puasa terus. Wa yuftiru minhu hatta nara an la yuridu an yasuma minhu syai'a. Dan terkadang kita melihat Rasulullah itu berbuka terus, enggak pernah puasa, seakan-akan kami melihat Rasulullah itu enggak akan mau puasa lagi. Nah, artinya bagaimana itu? Artinya begini, gampangannya begini. Kadang-kadang Rasulullah itu puasa terus. Setelah itu berhenti. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu tidak pernah puasa, seakan-akan tidak pernah puasa lagi. Nah gitu. Jadi kalau puasa, kadang-kadang puasa terus. Kalau tidak puasa, tidak puasa terus. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa kunta la tasha'u antarahu minal lay musallian illa ra'aitahu musallian. Wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Maksudnya, kana sallallahu alaihi wasallam mu'tadilan fi layalihi. Maksudnya Rasulullah itu balance dalam mengatur malam harinya. Kadang tidur, kadang sholat. Jadi Rasulullah itu kalau malam hari, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat. Kalau engkau ingin melihat Rasulullah malam hari tidur, kau akan melihat Rasulullah akan tidur. Kalau kau ingin melihat Rasulullah sholat di malam hari, kau akan melihat Rasulullah sholat di malam hari. Maksudnya itu apa? Begini maksudnya. Jadi Rasulullah itu bukan semalam suntuk tidur. Dan Rasulullah juga bukan semalam suntuk sholat malam. Enggak. Jadi apa maksudnya? Kana mu'tadilan fi layalihi. Rasulullah itu orangnya pertengahan. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat. La ifrat wa la tafrit. tidak berlebihan ekstrim, tapi juga tidak meremehkan santai-santai. Jadi Rasulullah tengah-tengah. Rasulullah membagi waktunya, ada porsi untuk tidur, ada porsi untuk sholat. Itu Rasulullah mengajari kita begitu. Rasulullah tidak mengajari kita untuk ekstrim dalam beribadah. Karena kalau orang beribadah ekstrim, itu nanti dia akan dikalahkan dengan ibadahnya. Akan lemes dan akan futur, tidak mau lagi nanti. Kapok. Ya, karena gak bisa memanage ibadahnya. Makanya ketika Rasulullah pernah melihat seorang wanita sholat, dipaksakan sambil ngantuk-ngantuk, sambil dia bersandar di tali, kata Rasulullah, kenapa dia? Itu tali untuk kalau ngantuk bersandar. Kata Rasulullah, gak usah begitu. Kalau waktunya ngantuk, ya tidur. Jangan dipaksa sholat. Nah gitu, jadi Rasulullah itu balance, tengah-tengah. Ya, Rasulullah itu bisa mengatur waktu. Kapan waktu untuk sholat, kapan waktu untuk tidur. Kapan waktu untuk tidur, kapan waktu untuk sholat. Kemudian ikhwatal iman, masih hadis yang mirip dengan hadis tadi ya. Kita baca, ini semua hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kenapa? Ya karena memang kitab ini, kitabnya Imam Tirmidzi. Hadis berikutnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Anas an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu. Dahulu Rasulullah itu kalau puasa, puasa terus. Seakan-akan kami mengatakan Rasulullah enggak ingin berbuka. Wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma. Tetapi kadang-kadang Rasulullah itu berbuka terus, artinya enggak pernah puasa. Seakan-akan kami ingin mengatakan Rasulullah enggak ingin puasa lagi. Jadi kadang sering puasa, kadang sering tidak puasa. Begitulah Rasulullah. Wa ma shoma syahron kamilan mundu qadimal madinata illa ramadhan. Dan tidaklah Rasulullah puasa lengkap satu bulan penuh semenjak tiba di kota Madinah kecuali kalau bulan Ramadhan. Nah, kalau tiba di Madinah ketika hijrah sampai di kota Madinah menjadi warga Madinah, Rasulullah enggak pernah puasa genap satu bulan kecuali Ramadhan saja. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim ibni Abil Ja'ad an Abi Salama an Ummi Salama qalat. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah. Jadi Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah yang cerdas. Ummu Salamah berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa sya'ban wa ramadhan. Nah ini info bagus ini. Kata Ummu Salamah, beliau berkata, tidak pernah aku melihat Rasulullah puasa dua bulan berturut-turut kecuali bulan sya'ban dan bulan ramadhan. Nah kalau memang sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa memang. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Kata istri Nabi Ummu Salamah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa dua bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini dalil bahwa bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa. Dan kita tahu bahwa Sya'ban adalah bulan menjelang bulan puasa. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Hannad qala haddatsana Abda an Muhammad bin Amr qala haddatsana Abu Salamah an Aisyah, dari Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah, ibunda kita, wanita yang paling dicintai Rasulullah, dan Aisyah adalah istrinya Nabi yang ketika dinikahi Rasulullah yang gadis, adapun selainnya janda semua. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam ara Rasulullah yasumu fi syahrin akthar min siyamihi lillahi fi sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa yang lebih banyak daripada puasa di bulan sya'ban. Artinya Rasulullah itu kalau bulan sya'ban itu banyak-banyak puasa. kana yasumu sya'ban illa qalila. Ya, bal kana yasumuhu kullahu. Dahulu Rasulullah SAW kana yasumu sya'ban. Dulu Rasulullah itu puasa bulan sya'ban kecuali sedikit. Bal kana yasumuhu kullahu. Akan tetapi Rasulullah itu puasa bulan sya'ban semuanya. Intinya di sini ikhwatal iman, Rasulullah itu kalau puasa Sya'ban beliau memperbanyak puasa, ya. Jadi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini termasuk dua bulan yang Rasulullah, kalau Ramadan pastilah ya karena itu kan puasa wajib. Tapi Sya'ban ini itu Rasulullah memperbanyak puasa sunnah, bahkan dikatakan di sini kullahu, dipuasai semuanya oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu puasa bulan Sya'ban. Nah sekarang kita melihat bagaimana puasa Rasulullah 3 hari dalam 1 bulan. Perhatikan. Qala al-imam at-Tirmidhi rahimahullah, haddathana al-Qasim ibn Dinar al-Kufi qala haddathana Ubaidullah bin Musa wa Talq ibn al-Ghannam an Syaiban an Asim an Zirri ibn Hubaysh an Abdullah qal, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin thalathat ayyam. Dahulu Rasulullah itu berpuasa pada permulaan bulan itu 3 hari. Nah, jadi Rasulullah dulu itu di permulaan bulan itu puasa 3 hari. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud. Wa qalla ma kana yuftiru yaumal Jum'ah, dan Rasulullah kalau puasa kalau hari Jumat jarang beliau berbuka. Artinya sering berpuasa hari Jumat. Tetapi enggak boleh mengkhususkan hari Jumat, harus ada gandengannya. Ya, harus ada gandengannya karena mengkhususkan hari puasa hari Jumat tok itu enggak boleh. Tapi kalau ada gandengannya puasa Kamisnya maka tidak mengapa. Lah, jadi di sini ikhwatal iman, puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada banyak caranya atau banyak cara melakukannya, artinya waktunya itu. Cara yang pertama dengan cara puasa di 3 hari tengah bulan, 13, 14, 15. Ini yang diistilahkan oleh para ulama puasa ayyamul bidh. Saya ulangi. Jadi Rasulullah itu di antara puasa sunnah yang sering diamalkan Nabi adalah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Lah, puasa 3 hari dalam 1 bulan itu caranya macam-macam. Cara yang pertama, berpuasa dengan menepatkan tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 bulan Hijriah, Qomariyah. Lah, puasa tanggal 13, 14, 15 itu sering diistilahkan oleh para ulama dengan puasa Ayyamul Bidh. Itu cara yang pertama. Tetapi boleh juga puasa 3 hari dalam 1 bulan dengan cara tidak mesti di tengah-tengah bulan. Boleh di awal, boleh dipisah-pisah, ada di awal, ada di pertengahan, ada di akhir, tidak masalah. Jadi boleh ini, boleh itu, dan dua-duanya benar. Ya, karena Rasulullah SAW juga melakukan dua cara tersebut. Kadang ayyamul bidh di tengah-tengah, 13, 14, 15, tetapi kadang juga Rasulullah SAW melakukannya tidak mesti di 3 atau di tengah-tengah bulan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. An Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya mohon maaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah bersabda, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra yaumal itsnain wal khamis. Jadi termasuk puasa sunnah yang sering dilakukan Rasulullah adalah puasa Senin dan Kamis. Rasulullah semangat tuh, berusaha puasa Senin Kamis. Ya, apa alasannya? Alasannya dijelaskan oleh hadis berikutnya, riwayat Abu Hurairah. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'ma qal tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Bahwa amalan-amalan seorang hamba itu ditampakkan kepada Allah, ditampilkan kepada Allah atau dipaparkan kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ya, setiap amalnya anak Adam itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau diangkat kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan aku ingin agar amalanku diangkat ketika aku dalam kondisi berpuasa. Diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku ingin pada hari itu ada amalan yang istimewa, yaitu puasa. Yaitu sehingga ketika amalan itu diangkat naik ke atas dalam kondisi Rasulullah berpuasa. Dan kenapa juga Rasulullah puasa hari Senin? Pernah ditanya, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Rasulullah pernah ditanya tentang kenapa panjenengan kok puasa hari Senin. Maka dijawab sama Rasulullah, dzaka yaumun ulidtu fihi. Karena hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Hadis ini hadis yang masyhur ya, bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Tadi yang sudah kita jelaskan riwayat Imam Muslim. Kemudian ikhwatul iman, berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu minasy-syahri as-sabta wal ahada wal itsnain wa minasy-syahril akhir ats-tsulatsa wal arba'a wal khamis. Kata Aisyah dalam hadis ini, dahulu Rasulullah itu kalau puasa dalam satu bulan itu mele waktu Sabtu, Ahad, Senin. Dan di hari di bulan yang lain Rasulullah memilih Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Akhrajahu al-musannif fi Jami'i, ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya. Jadi sekali lagi, tadi kan saya katakan, memang sudah kita ketahui bersama, di antara puasa yang dianjurkan Nabi adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Cuma waktunya itu nggak mesti tengah bulan. Kalau tengah bulan, 13, 14, 15, ini namanya ayyamul bid. Ini salah satu caranya. Tetapi nggak harus seperti itu. Ya, nggak harus seperti itu. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh dipisah-pisah, nggak ada masalah. Ya. Makanya di sini dikatakan berikutnya, hadza yadullu anna yawm as-sabt idza wafaqa ayyam al-bid aw yawm arafah aw yawm asyura aw sima ma yawm al-jum'ah fala haraj. Ini dalil bahwa boleh puasa hari boleh puasa hari Sabtu jika kebetulan hari Sabtu itu bertepatan dengan ayyamul bid, atau boleh ketika hari Sabtu itu bertepatan pada puasa Arafah, atau ketika hari Sabtu itu puasa Asyura, boleh. Yang enggak boleh itu niat mengkhususkan puasa hari Sabtu secara khusus, itu yang enggak boleh. Karena ada hadis yang Rasulullah melarang kita puasa hari Sabtu. La tasumu yaumas sabat. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu. Maksudnya larangan ini adalah larangan mengkhususkan hari Sabtu. Tapi kalau kebetulan kita niat puasa Arafah dan kebetulan puasa Arafahnya hari Sabtu, maka tidak mengapa. Itu maksudnya Syekh Abdul Razak di sini. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, an Aisyata qalat makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsar min siyamihi fi Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah puasa pada satu bulan yang lebih banyak melebihi puasa Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah puasa pada sebuah bulan yang lebih banyak daripada puasa Sya'ban. Tidak ada. Artinya puasa Sya'ban itu puasa yang benar-benar ya dianjurkan dan Rasulullah melakukannya dan sering-sering puasa pada bulan Syaban. Kemudian berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ditanya, ya Aisyah ditanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi ya, an Yazid ar-Rishki qal sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah. Jadi ada seorang wanita namanya Mu'adzah. Mu'adzah ini berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin. Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah dahulu Rasulullah itu puasa 3 hari dalam setiap bulan? Apakah setiap bulannya itu Rasulullah puasa 3 hari? Dijawab sama Aisyah, na'am, iya. Tiap bulan Rasulullah puasa 3 hari. Kemudian min ayyihi kana yasum, pada hari apa puasanya Nabi? Dijawab, kana la yubali min ayyihi soma. Dulu Rasulullah tidak memperhatikan dari manapun beliau berpuasa. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah, boleh tidak masalah. Cuman kalau yang tengah itu namanya ayyamul bid. Ya. Selainnya bukan namanya ayyamul bid, tapi tetap boleh. Karena Rasulullah juga pernah puasa 3 hari dalam 1 bulan dan tidak mesti pas ayyamul bid. Nah, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman, sekarang masalah puasa Asyura. Dari Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan, kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dulu puasa Asyura itu tanggal 10 bulan Syura, tanggal 10 bulan Muharram. Itu namanya puasa Asyura. Kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Jadi puasa 10 Muharram itu puasa Asyura itu dulu dikerjakan orang kafir Quraisy. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasulullah pun memuasai tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura tersebut. Falamma qadimal madinata shomahu wa amara bisyamihi. Maka ketika Rasulullah tiba dari kota Mekah menuju Madinah hijrah, sampai di kota Madinah Rasulullah berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, dan Rasulullah juga memerintahkan sahabat Muhajirin dan Ansor untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Falamma ufturidha Ramadhanu kana Ramadhanu huwal faridatu wa turika Asyura. Tetapi ketika turun surat perintah dari langit memerintahkan Nabi puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa Ramadan itu turun dari langit diperintahkan kepada Nabi, semenjak itu baru berubah. Puasa Asyura yang sebelumnya wajib menjadi sunnah, sedangkan puasa Ramadan ada titah khusus, perintah khusus menjadi wajib. Sehingga faman syaa'a shomahu waman syaa'a tarakahu. Nah, semenjak turun perintah puasa Ramadan 30 hari, maka puasa Asyura yang dulu diwajibkan itu menjadi sunnah. Yang mau ngerjakan monggo, yang tidak mengerjakan tidak mengapa. Nah, jadi dulu itu Rasulullah sebelum turun perintah puasa Ramadan itu puasanya ya Asyura itu mesti dilakukan sama Nabi. Tapi ketika turun surat Al-Baqarah tadi itu tentang perintah Ramadan, baru para sahabat dipersilakan Nabi mau puasa monggo, tidak ya tidak mengapa, tapi fadilahnya luar biasa. Karena puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya, belum selesai ini, masih ada beberapa hadis. Kita sabar, kita selesaikan ya. Hadis berikutnya (tuh) Dari Al-Qamah qol sa'altu Aisyata. Aku pernah bertanya kepada Aisyah. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'a? Aku bertanya kepada Aisyah, apakah dahulu Rasulullah pernah mengkhususkan sesuatu pada hari-hari tertentu? Qalat kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah yutiku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu amalannya itu dawam. Dawam artinya istiqomah. Dulu Rasulullah itu istiqomah. Ya, orangnya istiqomah, enggak harus milih-milih tertentu kecuali yang memang ada dalilnya. Wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah yutiku, dan siapakah di antara kalian yang mampu beribadah seperti ibadahnya Rasulullah? Hadzal hadis hadisun amun fi sa'iril ibadat wa la yahtassu bi babi siyam. Ya, ini hadis umum, tidak hanya terbatas pada puasa. Jadi Rasulullah itu amalannya kontinu. Rasulullah itu amalannya itu istiqomah, ajek. Gitu ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ikhwatal iman, dari Aisyah, dakhala alayya Rasulullah wa indi imra'atun. Kata Aisyah, Rasulullah pernah masuk kepadaku sedangkan pada waktu itu aku bersama seorang wanita. Faqala, maka Rasulullah berkata, man hadhihi, siapa wanita ini? Qultu fulanah la tanamul lail. Orang ini ya Rasulullah namanya fulanah. Fulanah ini enggak bisa tidur malam. Kalau malam enggak tidur. Maka Rasulullah berkata, alaikum minal a'mali ma tutikun. Kalau malam enggak tidur karena ibadah terus, sholat malam terus. Maka dinasihati sama Nabi, alaikum minal a'mali ma tutikun. Ya, kerjakan olehmu amalan-amalan yang kamu mampui. Jangan dipaksa-paksakan. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Artinya ibadah itu jangan berlebihan, nanti kamu akan tertimpa kebosanan. Kayak sedeng-sedengan aja, waktunya tidur-tidur dulu, nanti di penghujung malam bangun. Adapun terus satu malam penuh sholat, nah orang kayak gini nih akan kalah nanti. Ya paling 2 hari 3 hari gak bisa melanjutkan, akan kalah nanti. Makanya Rasulullah itu gak senang dengan amalan yang kayak gitu. Rasulullah senang itu dawamuha wa inqallah. Sedikit atau sederhana tapi ajek, itu lebih baik. Karena Rasulullah pernah ditanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Dawamuha wa inqallah. Amalan yang ajek, yang istiqomah, meskipun sedikit. Itu lebih baik. Ya. Wa kana ahabba dhalika ila Rasulillah alladhi yadumu alaih sahibu. Dan amalan yang paling disenangi Rasulullah adalah amalan yang ajek, yang langgeng, yang terus-terusan. Meskipun sederhana. Daripada semalam suntuk tapi cuma sehari, besok gak bisa ngulangi. Dan kita pasti akan kalah kalau cara ibadahnya ekstrim seperti itu. Sederhana ibadahnya Rasulullah. Waktunya tidur-tidur. Waktunya berkumpul sama istri, berkumpul sama istri. Waktunya sholat-sholat, itu Rasulullah. Pandai memanage waktunya. Nah ini juga dikatakan di sini, sa'altu Aisyata wa Umma Salama an Abi Saleh. Dari seorang lelaki yang bernama Abu Saleh. Dia bertanya kepada Aisyah dan bertanya kepada Ummu Salama, dua-duanya istrinya Nabi. Ayyul amal kana ahabba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amalan apakah yang paling dicintai Rasulullah? Amalan yang paling disenangi Rasulullah itu amalan yang bagaimana? Dijawab, madima alaihi wa inqallah. Yaitu amalan yang disenantiasakan, amalan yang diajekkan, amalan yang diistiqomahkan meskipun sedikit. Dan Rasulullah itu senang amalan yang sedikit, sederhana, tapi terus-menerus ajek, istiqomah. Itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita baca hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir ini ya. Haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abdullah bin Saleh qala haddatsani Muawiyah ibn Saleh an Amr ibn Qais annahu sami'a Asim ibn Humaid qala sami'tu Auf bin Malik yaqul. Aku mendengar Auf bin Malik berkata. Ini Auf bin Malik perawinya nih. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah bersama Rasulullah pada suatu malam. Kemudian Rasulullah bersiwak. Bersiwak itu membersihkan mulut dan gigi. Tsumma tawaddo'a tsumma qoma yusolli. Jadi pada malam hari aku pernah bersama Rasulullah, aku melihat Rasulullah bersiwak, terus Rasulullah berwudu, terus Rasulullah salat. Fakumtu ma'ahu, maka aku salat bersama Nabi. Aku jadi makmumnya Nabi. Fabada'a fastaftahal baqarah. Kemudian Rasulullah memulai salat dan membaca surat Al-Baqarah. Bayangkan surat Al-Baqarah. Fala yamurru bi ayati rahma illa waqafa wasal. Ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, ketika melewati ayat-ayat rahmat, maka Rasulullah berdoa minta kepada Allah. Wala yamurru bi ayati adzaban illa waqafa fata'awwada. Dan apabila Rasulullah melewati ayat-ayat azab, maka Rasulullah berhenti dan berlindung kepada Allah. Summa raka'a, kemudian Rasulullah ruku', wa makasa raki'an, kemudian Rasulullah lama ruku'nya itu biqadri qiyamihi. Lama ruku'nya Rasulullah itu seukuran berdirinya. Berarti panjang ruku'nya ini. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan ketika ruku' Rasulullah berkata, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal adhamah. Setelah itu, setelah berdiri dan seterusnya, kemudian thumma sajada. Kemudian sujudnya Rasulullah itu biqadri ruku'i, seukuran ruku'nya. Wa yaqulu fi sujudihi, dalam sujudnya Rasulullah berkata, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal adhamah. Thumma qala Ali Imran thumma suratan suratan yaf'alu mithlu dhalik. Setelah itu Rasulullah berdiri dan membaca surat Ali Imran. Kemudian surat-surat yang lain seperti itu. Hadal hadis kama huwa wadih laysa law ala qabiba bi siyamin nabi wa huwa aqrab lil bab alladhi yatalak bi ibadatin nabi wa qiyamihi minal lail. Kata pensyarah kitab ini hadis ini kurang cocok dengan temanya. Kalau temanya kan tentang puasa, tapi ini berbicara tentang salat malam. Tetapi Imam At-Tirmidzi meletakkan hadis ini di bab puasa, padahal isinya salat malam. Tapi di sini ada pelajaran penting. Pelajaran penting adalah di antara sunnahnya Nabi itu bersiwak, membersihkan mulut dan gigi. Itu termasuk sunnah. Nabi senang melakukan siwak. Sebelum wudu, sebelum sholat, ketika masuk rumah, sebelum ketemu istrinya, Rasulullah bersiwak. Ya, itu menunjukkan Rasulullah adalah orang yang pandai menjaga kebersihan dirinya dan menjaga penampilannya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Kita selesaikan bab ini pada pertemuan kali ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada bab-bab yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan ke Mas Khairuddin. Tafadhol mashkura. Disampaikan tadi, baik bagi para pemirsa dan para pendengar yang sudah membahas, menyimak dan mendengarkan pembahasannya. Para pemirsa dan para pendengar dapat langsung menyambungkan melalui line telepon kami di 0313710210 untuk langsung bertanya, dan nampaknya dari telepon pertama langsung kita coba angkat terlebih dahulu. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Khairuddin. Matur mbah nuwun Ustaz Fat, Ustaz Bapak Ustaz Fadlan Wahamsah SMHI. Ini Ustaz, dalam kalau mau mireng Sabtu jangan dikhususkan. Kados pundi menawi Sabtu itu pas puasa Daud Ustaz. Itu saja yang dalam suan preso. Mbah nuwun barakallahu salam barakatuh. Jadi Sabtu itu pas puasa Daud makaten Ustaz. Matur mbah nuwun barakallahu salam barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Khairuddin, tolong dibantu ulangi, tadi sempat ada gangguan, kurang besar suaranya, tolong dibesarin dikit yang di earphone-nya saya ini. Baik. Mohon diulangi, Mas. Baik, tadi beliau bertanya terkait bagaimana puasa sunnah, puasa Daud yang bertepatan di hari Sabtu, Ustaz. Apakah diperbolehkan? Iya, bagaimana hukum puasa Daud pada hari Sabtu? Oke, tadi kan sudah dijelaskan, memang ada riwayat Rasulullah melarang puasa sunnah pada hari Sabtu. Ya. Hadis itu berbunyi, la tasumu yaumas sabti. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu. Tetapi ada orang yang kebetulan hari Sabtunya itu dia ingin puasa Daud, begitu ya Mas Khairuddin. Ini bagaimana? Jawabannya tadi sudah dijelaskan, tidak mengapa. Yang enggak boleh itu adalah puasa Sabtu dengan niatan mengkhususkan hari Sabtu tersebut. Itu yang enggak boleh. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan yang enggak boleh itu adalah la taqsudu siyamahu bi'ainihi. Ya, jangan kalian niatkan puasa Sabtu dengan sendirinya Sabtu itu. Nah, itu yang enggak boleh. Adapun kalau misalnya hari Sabtu itu pas puasa Arafah, puasa Asyura, maka tidak mengapa. Kita tidak niat puasa Sabtunya, bukan. Tapi karena ada sebab lain. Dan tadi sudah saya jelaskan seingat saya. Ini. Wahada yadullu anna yawma sabti idha wafaqo ayyamil bidh au yawm Arafah au yawm Asyura au sima ma'a yawmil Jum'ah fala haraj fi siyamihi. Ya, hadis yang tadi kita bacakan itu sebelumnya waktu pelajaran tadi sebelum tanya jawab, hadis tersebut menunjukkan bahwa boleh puasa pada hari Sabtu jika bertepatan pada ayyamul bid. Karena memang ada hadisnya. Rasulullah pernah puasa 3 hari yaitu Sabtu, Ahad, Senin. Pernah Rasulullah puasa 3 hari Sabtu, Ahad, Senin. Makanya pensyarah kitab ini mengatakan jika ya kebetulan pas hari Sabtu itu ayyamul bid atau puasa Asyura atau puasa Arafah atau puasa hari Sabtu dan hari Jumat, maka hal ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang dilarang itu yang bagaimana? Wa innama yanha an siyamihi. Ya, atau wa innama yanha au yunha an siyamihi idza kusida takhsisuhu bisiyam. Yang dilarang itu kalau mengkhususkan hari Sabtunya. Karena zat hari Sabtu itu, nah itu yang enggak boleh. Tapi kalau puasa Arafah kebetulan pas hari Sabtu maka enggak apa-apa. Niatnya bukan hari Sabtunya tapi puasa Arafahnya atau ayyamul bidnya atau puasa Daudnya atau puasa Asyuranya. Jadi intinya ibu tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Abdul Majid tadi yang sudah bertanya. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon selanjutnya yang ingin langsung menyambungkan di 031 3710210. Baik, kita lanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudara Iqbal di Payakumbuh. Di sini beliau bertanya, Ustaz, bolehkah kita sedekah dengan meniatkan kesembuhan kita? Iya. Bolehkah kita bersedekah tujuannya agar Allah menyembuhkan sakit kita atau penyakit kita? Wallahu a'lam bishawab, jawabannya tidak mengapa. Karena ada riwayat dari Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Ya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau ada anggota keluarga kita atau ada kita sendiri yang sakit, lama kok enggak sembuh-sembuh. Nah, sudah, bismillah. Banyak-banyak sedekah. Ya, sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah dan termasuk solusi agar kita terobati dari sakit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit dengan memperbanyak sedekah. insya Allah tidak mengapa, tetap yakin bahwa yang memberi kesembuhan hanya Allah. Tetap yakin bahwa yang memberi kesembuhan adalah Allah. Tapi salah satu sebabnya agar Allah menyembuhkan kita, kita memperbanyak sedekah, dan itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari saudara Iqbal tadi di Payakambuh. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya di sini. Dan tentunya masih kita buka kesempatan untuk line telepon yang ingin langsung menyambungkan di nomor 031 3710210. Insya Allah langsung tersambung dari studio kami Aliman TV di Kota Surabaya. Baik, pertanyaan selanjutnya di sini. Ustaz, bagaimanakah hukum puasa wajib atau puasa Ramadan seperti batas akhir makan sahur? Apakah berlaku juga untuk puasa sunnah yang rutin kita kerjakan seperti puasa Senin Kamis dan Ayyamul Fitr? Kemudian yang kedua, bolehkah kita menegur orang yang datang sholat Jumat yang mana langsung duduk dan tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid saat khutbah dimulai? Ya. Adapun tata cara sholat puasa sunnah dan puasa wajib, tidak ada perbedaan yang membedakan niatnya. Tata cara sahur, tata cara berbuka, kapan waktu sahur, kapan waktu berbuka, kapan mulai puasa, kapan selesai puasa, itu sama, enggak ada bedanya. Ya, karena definisi dari puasa tadi kan sudah kita jelaskan, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi niyatat ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa adalah menahan diri dari apa saja yang membatalkannya dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Lah, tata cara ini sama, puasa wajib dan puasa sunnah, enggak ada bedanya. Diniatkan ibadah karena Allah. Yang membedakan itu niatnya. Yang membedakan itu apa? Niatnya. Jadi batas sahur ya sebelum fajar sama dengan batasan sahur di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan sama. Batasannya sahur ya adzan itu. Ya, kalau ada adzan stop, enggak boleh makan, enggak boleh minum. Sama, itu puasa wajib ya begitu, puasa sunnah ya begitu. Cuman kalau puasa wajib itu niatnya harus sebelum sahur. Puasa wajib niatnya harus di malam hari sebelum sahur atau sebelum fajar maksud saya. Ya, niatnya sebelum fajar. Jadi malam hari maksud saya. Adapun puasa sunnah boleh niatnya setelah subuh boleh. Dengan syarat belum makan belum minum. Misalnya enggak niat puasa. Terus setelah subuh belum makan belum minum terus dia mikir, "Ah, saya mau puasa hari Senin ya. Puasa Senin, puasa sunnah." Sedangkan dirinya belum makan semenjak subuh, maka tidak mengapa meskipun niatnya setelah sholat subuh karena ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib enggak boleh, harus sebelum fajar. Ya, adapun batasan waktunya tadi sama, enggak ada bedanya. Batasan waktu sahur tadi loh ya dan batasan waktu puasa itu sama, enggak ada bedanya. Kedua, tadi dikatakan bagaimana kalau ada orang ikut sholat Jumat ketika khotib sudah naik mimbar, terus datang orang yang nggak pakai sholat tahiyat langsung datang duduk, boleh nggak kita yang sampingnya menyuruh dia berdiri untuk sholat? Nggak boleh. Kalau khotibnya boleh, kalau khotibnya nggak apa-apa. Misalnya. Ada orang khutbah, terus ada jamaah yang langsung duduk, terus khutbahnya negur, sudah sholat belum? Itu boleh, karena Rasulullah pernah melakukan itu. Adapun jamaah enggak boleh. Jamaah lihat temannya duduk langsung, "Kamu sudah sholat belum?" Padahal ada khutib sedang apa? Berkhutbah, maka ini tidak diperbolehkan. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit faqad lahut. Ngomong, jangan ngomong, itu aja enggak boleh. Apalagi kamu sudah sholat belum? Kalau belum sholat berdiri, ditambah enggak boleh juga. Nah, jadi enggak boleh ya, enggak boleh. Enggak boleh, wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Sekian jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir dan kami buka kesempatan sebelum kita tutup pembahasannya untuk yang ingin menyambungkan dari line telepon dapat langsung dihubungkan di nomor 031 3710210, di nomor 031 3710210. Baik, langsung kita bacakan pertanyaan terakhir di sini, Ustaz. Baik, bagaimanakah jikalau hasil kerja suami diminta ibunya semuanya, Ustaz? Sementara anak istri tidak dikasih sama sekali, Ustaz. Nah, bagaimana seorang suami dia bekerja, kemudian hasil kerjanya semua diberikan kepada ibunya, sedangkan anak istrinya tidak diberi nafkah? Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, berdosa. Silakan berbakti kepada orang tuamu. Silakan kasih uang yang banyak kepada orang tuamu. Tidak ada masalah. Yang penting kau harus tidak melanggar hak dan kewajiban istri dan anakmu. Termasuk hak-hak istri dan hak-hak anak adalah dinafkahi. Adapun semua dikasihkan orang tua, istri dan anaknya dibiarkan tidak makan, tidak diberi nafkah, maka ini termasuk dosa besar karena menelantarkan keluarga. Ya, jadi seimbang, ya. Silakan berbakti kepada orang tua dan itu wajib berbakti kepada orang tua itu. Tetapi jangan kemudian dengan alasan itu engkau melanggar hak istrimu dan engkau melanggar hak anakmu, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi baktilah kepada ibumu, tapi kamu juga harus punya tanggung jawab. Kau harus punya kewajiban yang harus kau tunaikan untuk istri dan anakmu. Di antara kewajiban adalah kewajiban nafkah lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih Mas Khairuddin yang telah menemani saya di sini di studio. Semoga Allah menjaga Anda dan juga kru yang bertugas. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.